Demikian juga jenis-jenis atau pembagian dari asy-syafa'ah serta dari juga telah kita bahas. Maka insyaallah taala kita akan melanjutkan ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Lama pun tadi. Sapa ini benar kok kak? Lah aku biasa nih pak. Cabut apa sah? Hal-hal yang membawa rasa takut itu. Ini namanya inzar. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama basyiran, sebagai penyampai kabar gembira. Yang kedua, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nadhiran, yaitu yang memberikan inzar, memberikan peringatan. Maksudnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita tentang apa saja yang akan menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita. Rasa takut yang dimaksud bukan rasa takut secara umum, karena pernah kita bahas definisi dari rasa takut dan pembagian-pembagiannya. Namun yang dimaksud rasa takut di sini adalah rasa takut yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut itu adalah rasa takut yang ada di dalam hati seorang hamba dikarenakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti rasa takut kita akan dosa, rasa takut kita dengan kengerian hari pembalasan, dan puncaknya adalah rasa takut kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari rasa takut yang sebenarnya. Yang tidak ada seorang manusia pun jikalau mengetahuinya dia akan dengan enteng memandang rasa takut itu. Nah, yang namanya indar adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang perkara-perkara tadi itu yang bisa menimbulkan rasa takut secara hakiki di dalam hati kita. Kemudian beliau memberitahukan tentang tanda-tandanya dan bagaimana cara menghindarinya. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Nabiul Indar, nabi yang membawa peringatan. Tayib. Qala wa anzir bihi. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman wa anzir bihi. Hai Muhammad, berikanlah peringatan dengannya. Jadi maksud bihi adalah bil Qur'an. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an itu. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan wa anzir bihi ay bil Qur'an. Siapa yang diberikan peringatan? Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yakhafuna. Orang-orang yang mereka memiliki rasa takut. Kata Syekh Shalal Fauzan di dalam mulakhas, yakhafuna ay yakhshawna. Maknanya sama, hanya dengan ungkapan kalimat yang lain. Orang-orang yang mereka memiliki rasa takut. Maka pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang yang memiliki rasa takut dengan sebenar-benarnya itu? Apakah seluruh manusia? Jelas tidak. Karena di sini ada kandungan yang sangat berharga dari ayat ini. Nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan hanya kepada orang-orang yang mereka memiliki rasa takut yang sebenarnya. Nah, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga bahwa yang dimaksud alladzina yakhafuna, orang-orang yang mereka memiliki rasa takut dengan sebenar-benarnya, kata beliau, hum, mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman, ashabul qulubul wa'iyah, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang mampu menangkap dengan baik peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan alladzina yakhafun, orang-orang yang sebenarnya mereka betul-betul memiliki rasa takut. Jadi bukan kepada seluruh manusia peringatan itu akan bermanfaat. Al-indar, peringatan-peringatan tersebut akan bermanfaat hanya kepada orang-orang yang mau untuk menjadikan hatinya bisa menampung peringatan-peringatan tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu setelah menyebutkan ini, dan ini juga dinukilkan dari al-imam al-fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan laisa kullu khilqatin atab. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam seluruh manusia. Jadi peringatan ini, ancaman ini tidak ditujukan kepada seluruh manusia. Innama ataballadzina yaqilun. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini hanya mengancam orang-orang yang punya akal. Orang-orang yang bisa mencerna dengan baik setiap peringatan dari Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ayolah khotu fillah rahimani wa rahimakumullah. Wajar sebagaimana maklum juga kita ketahui, menjelaskan sesuatu kepada seorang yang tidak mengerti atau menjelaskan sesuatu kepada seorang yang tidak mau mengerti itu sia-sia, sama saja. Berusaha meyakinkan orang yang dari hatinya menolak itu sia-sia, sulit. Berbeda dengan kita memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang siap untuk menerima ilmu itu, lebih mudah menyampaikannya dan lebih mudah masuk diterima oleh orang tersebut. Nah, kalau sudah dasarnya menolak, mau antum berikan dengan cara bagaimanapun, dia gak akan bisa untuk menerimanya. Mau segimana usaha antum, dia tidak akan bisa untuk menyerapnya. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman, mereka yang benar-benar keimanannya adalah orang-orang yang mau untuk membuka hatinya terhadap apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika mereka membuka hatinya, ilmu apapun, hukum apapun yang sampai kepada mereka akan dengan mudah diserap, akan dengan mudah ditangkap. Dan kemudian hasil akhirnya mereka akan dengan mudah mengamalkan. Maka ini koreksi kepada diri kita masing-masing. Selama kita menimba ilmu, menerima ilmu, terbuka ke hati kita atau tidak? Kalau antum tidak pernah membuka hati antum, percuma. Siapapun yang menyampaikan ilmu itu, siapapun yang menyampaikan peringatan itu, tidak akan bisa masuk ke dalam hati antum, dan tidak akan pernah bermanfaat ilmu itu, apalagi untuk bisa menghasilkan amalan. Jangan harap, karena kita tidak membuka hati, tidak menjadikan hati kita hati yang wa'iyah, terbuka untuk mampu menampung ilmu tersebut. Kita jadikan hati itu terbalik. Apa saja yang dimasukkan dan oleh siapa saja yang memasukkannya, tidak akan bisa. Layaknya mangkok yang terbalik tadi. Bisa untuk masukkan apa saja ke dalam mangkok itu? Tidak bisa, dan dia tidak bisa menampung apapun. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Itu orang-orang yang besar rasa takutnya dengan hari pembalasan, dengan hari di mana mereka dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. An yuhsyaru, kata Syekh Shalal Fauzan di dalam Al-Mulakhas, ai yujma'u wa yub'atsu. Orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan dan dibangkitkan lagi. Yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tadi mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan semasa di dunia. Taib. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Bahwa mereka tidak memiliki min dunihi selain Allah waliyun wala syafi'. Seorang wali, seorang penolong, wala syafi'. Dan seorang pemberi syafaat pun selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Dan orang-orang yang beriman yakin dengan itu, bahwa saat mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang lain tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan manfaat kepada hamba tersebut. Tayib. Kata Syekh Shalal Fauzan di dalam Al-Mulakhas, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki selain Allah seorang wali pun atau seorang pemberi syafaat pun. Fi maudhi'i nasbin 'alal hal. Kalimat ini lengkap tadi dari laisa lahum sampai dengan syafi'. Ini di dalam bahasa Arab dia menempati posisi isim yang mansub. 'Alal hal, sebagai hal, yaitu sebagai penjelas kondisi dari kalimat sebelumnya. Taib. Ai maksudnya mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Mereka tahu bahwa mereka ini mutakhallin. Taib. Benar-benar lepas. Taib. Mutakhallin itu dari kata khala. Khala kosong, sesuatu yang kosong. Mereka lepas kosong min kulli waliyyin dari seluruh wali apapun. Penolong apapun tidak punya. Yang suruhum yang akan menolong mereka, wa syafi'in, dan juga mereka kosong dari seorang pemberi syafaat, yashfa'u lahum, yang akan memberikan syafaat untuk mereka. Taib. Apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam Al-Mulakhas ini adalah keterangan dari Al-Imam Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala. Taib. Beliau menyebutkan kondisi tadi bahwa kalimat ini sebagai penjelas kondisi bahwa orang-orang yang beriman yang mereka takut itu tadi, mereka yakin Ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar, mereka benar-benar yakin saat itu tidak ada siapapun yang akan menemani mereka, tidak ada siapapun yang akan menolong, dan tidak ada siapapun yang memberikan syafaat kepada mereka. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Berikutnya, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna secara umum dari ayat ini. Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Qur'an. Ya Muhammad, berikan rasa takut dengan Al-Qur'an ini. Alladzina yakhshawna rabbahum, kepada mereka orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Min ashabil qulubil wa'iyah, dari orang-orang yang memiliki hati yang bisa menangkap, hati yang bisa untuk menampung peringatan-peringatan tadi. Alladzina yatadzakkaruna wuquf, mereka orang-orang yang selalu mengingat kondisi di mana mereka akan berdiri. Baina yaday rabbihim, di depan Rabb mereka. Mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum, dan mereka lepas, tidak memiliki siapapun. Kullu qaribin yansuruhum, orang dekat yang akan menolongnya, tidak punya. Wa wasitatin tashfa'ulahum, mereka juga tidak punya perantara yang akan memberikan, membantu memberikan syafaat kepada mereka. Indahu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ghairi idnihi, tanpa izin dari Allah Azza wa Jal. La'allahum ya'udduna al-uddah lidzalika, mudah-mudahan mereka bisa selalu mengingat untuk hari di mana peristiwa itu akan terjadi. Fa ya'maluna fi hadhihi ad-dar, lalu dengan itu mereka akan beramal di kehidupan dunia ini, amalan dengan amal-amal soleh. Yunajjihimullahu bihi, di mana nanti Allah akan menyelamatkan mereka dengan amal tersebut. Min adzabihi yaumil qiyamah, atau min adzabihi yaumal qiyamah, dari azab Allah di hari kiamat nanti. Tayyib. Itu makna dari ayat tersebut yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Babnya adalah bab syafaat. Dalilnya adalah ayat tadi. Kecocokannya di mana? Kata beliau hafizahullah, anna fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladziina yad'uuna al-anbiya'a was-shaalihiin wa yatlubuuna minhum asy-syafa'ata. Bahwa di dalam ayat ini ar-radda, terdapat bantahan, 'ala al-musyrikin, bagi orang-orang musyrik, alladziina yad'uuna al-anbiya'a was-shaalihiin, yaitu mereka orang-orang yang menyeru para nabi dan orang-orang yang soleh. Wa yatlubuna minhum asy-syafa'ah, mereka meminta dari para nabi, dari orang-orang soleh tadi, untuk memberikan syafaat kepada mereka. Jadi bantahannya dengan ayat ini, berikan peringatan kepada mereka hai Muhammad, bahwa nanti saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan mempertanggungjawabkan amalan mereka, tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tidak para nabi, tidak orang soleh, tidak para wali, tidak para malaikat, dan yang lain sebagainya. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Fabayyanallahu ta'ala fi hadhil ayat wa amthaliha anna wuqu'a syafa'ah ala hadhal wajah muntafin wa mumtani'. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan al-Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa terjadinya syafaat dengan apa yang mereka harapkan atau seperti apa yang mereka inginkan itu tadi, muntafin wa mumtani', tidak akan mungkin terjadi dan tidak bisa terjadi. Baik. Ala wa anna ittikhadhahum syufa'a syirkun yatanazzahu Rabbu taala anhu. Dan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka perkirakan, ketika mereka beramal di kehidupan dunia ini, mereka menyangka bahwa mereka akan bisa murni mendapatkan syafaat dari para nabi, dari orang-orang soleh dan yang lain sebagainya, itu termasuk bentuk kesyirikan. Ya tanazzahu Rabbu azza wa jalla anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala suci, dibersihkan dari hal-hal tersebut. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naam. Yang berikutnya, ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya was-shalihin wa yatlubuna minhumus syafa'ah. Taib. Ini seperti yang disebutkan di dalam munasabah tadi. Faedahnya yang pertama adalah bantahan bagi orang-orang musyrik, mereka yang mendekatkan dirinya bukan kepada Allah, tapi mendekatkan dirinya kepada zat para nabi, yang mendekatkan dirinya kepada zat orang-orang soleh dan meminta kepada mereka syafaat di hari akhir, di hari kiamat. Atsaniyah, faedah yang kedua, masyru'iyatul wa'ad wa tadzkiri biyaumil qiyamah. Ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk memberikan al-wa'dhu, memberikan wejangan, wasiat, nasihat dan lain sebagainya. Wa tadzkiri biyaumil qiyamah, dan disyariatkan untuk memberikan pengingat kepada manusia dengan kondisi hari kiamat. Supaya mereka tahu, supaya mereka sadar bahwa mereka hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Mereka hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk memperbaiki ibadah. Mereka hidup di dunia ini adalah kehidupan yang pendek, waktu yang sedikit, waktu yang sebentar. Maka manfaatkan waktu yang sedikit, yang sebentar itu untuk mengikhlaskan amalan lillahi azza wa jalla. Ini teorinya mudah dan bisa dicerna, bisa kita cerna dengan baik, bisa dipahami oleh siapapun dengan baik. Hidup kita di dunia ini pendek, maka tidak usah berharap banyak dari waktu yang pendek. Jadikanlah waktu yang pendek itu untuk fokus mengikhlaskan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mafhum. Kalau kita punya waktu yang mepet dan punya tujuan yang belum terselesaikan, punya target yang belum terselesaikan, seorang yang berakal, seorang yang cerdas, yang pintar, itu dia akan fokus dengan target itu tadi. Sudah mau dekat deadline, waktunya tidak cukup, belum selesai, fokus untuk diselesaikan, bukan malah terlena dengan yang lain, bukan malah pindah mengerjakan tugas yang lain. Taib. Ini orang yang pintar. Nah, hidup kita di dunia juga seperti itu. Kalau dibandingkan kehidupan akhirat, pendek sekali waktu kita. Berapa puluh tahun kita akan hidup di kehidupan dunia ini, dan berapa lama dari waktu usia itu, space usia itu, yang bisa kita manfaatkan untuk ibadah. Katakanlah 60 tahun usia kita. Dari 60 tahun itu kalau dirincikan, yang kita pakai untuk beribadah itu berapa? Sangat pendek, sangat sedikit sekali. Maka tidak usah fokus dengan hal-hal yang lain, tidak usah tersibukkan dengan hal-hal yang lain, tidak usah terpusingkan dengan hal-hal yang lain. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk beribadah, engkau diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, ikhlaskan sholat itu, jadikan sholat itu sholat yang terbaik. Seakan-akan besok kamu akan meninggalkan dunia ini. Kalau engkau diberikan kesempatan bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu seakan-akan sebagai sedekah yang terbaik, yang paling ikhlas. Ketika engkau diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu, jadikan penyampaian ilmu itu adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jangan sia-siakan usia kita yang pendek di kehidupan dunia ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Faedah yang ketiga, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'idhah. Bahwa orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari mau'idhah, wejangan, nasihat atau wasiat yang disampaikan kepada mereka. Hanya orang-orang yang beriman, hanya mereka yang mau membuka hatinya, siap menjadikan hatinya menampung peringatan itu. Orang-orang munafikin tidak akan bisa. Dan itu terbuktikan di zaman Nabi SAW. Kedekatan dengan orang soleh itu tidak akan memberikan manfaat tatkala kita tidak beramal dengan amalan soleh itu. Hidup di lingkungan orang-orang yang soleh tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau kita tidak berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh sama dengan komunitas itu. Baik. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pertanggungan jawabnya ada pada kita. Nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungan jawabnya bukan lingkungan di mana kamu hidup itu akan ditanya, tidak. Tapi apa yang kamu amalkan? Itu. Dimanapun antum hidup, bersama siapapun antum hidup. Kurang baik apalagi kaum munafikin itu, mereka hidup bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi SAW menerima wahyu. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi SAW mengamalkan wahyu itu. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi SAW memberikan pengajaran kepada para sahabat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi apakah itu memberikan manfaat kepada mereka? Tidak. Bahkan parah siksa yang mereka dapatkan itu lebih dibandingkan orang-orang kafir yang sama sekali tidak pernah hidup berdampingan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas seperti itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafikin itu mereka ada di dasar neraka, ad-darkil asfal. Tingkat yang paling bawah dari neraka. "Wa lan tajida lahum nasira." Dan kau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang bisa menolong mereka, kaum munafikin ini. Kalau dilihat kehidupan dunianya seperti tadi, masyaallah. Kita aja tidak bisa hidup dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidak bisa melihat para nabi menyampaikan hukum-hukum Allah itu. Mereka bisa. Tapi ternyata justru tidak memberikan manfaat, bahkan menenggelamkan mereka lebih dalam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, perhatikan diri kita, terutama perbaiki diri kita. Jadikan diri kita ini layak untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala nanti. Dari siapapun syafaat itu akan datang. Kalau Allah mengizinkan syafaat itu datang dari Rasulullah SAW untuk kita, alhamdulillah. Kalau Allah mendatangkan syafaat itu dari keluarga kita yang syahid dan seterusnya, ya, sudah kita terangkan kemarin ada beberapa jenis syafaat yang bisa kita dapatkan. Dari jalur manapun itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita hanya melayakkan diri. Apakah kita layak mendapatkan syafaat Allah? Apakah kita layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Saat tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita tengok kecuali Allah. Antum mau tengok harta tidak ada, mau tengok anak-anak yang bisa menyelamatkan antum tidak ada, mau tengok sahib antum yang selama di dunia selalu berdua bersama-sama tidak akan ada dia. Satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat yang pertama. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Qala wa qawlihi taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dua ayat digabung dalam satu pembahasan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam mulakhas. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan hai Muhammad, lillahi hanya milik Allah. Asy-syafa'atu, syafaat itu, jami'an seluruhnya. Qala wa qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat Al-Baqarah 255, sepotong dari ayat Kursi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Man, siapa? Dza, dia. Alladzi, orang yang, yashfa'u 'indahu, bisa memberikan syafaat, 'indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa bi'idznih, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah, yang memberikan syafaat dengan izin Allah. Tayyib. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan kalimat-kalimat yang terdapat dalam dua ayat tadi. Yang pertama, lillahi syafa'ah. Katakan hai Muhammad, hanya milik Allah. Tayyib. Kalau dilihat kalimatnya tidak ada kalimat hanya. Kenapa diterjemahkan hanya? Karena dari susunannya. Susunan di sini jar majrur dengan lafzul jalalah Allah itu seharusnya ada terakhir. Qul asy-syafa'atu lillah. Tapi dia dikedepankan, dan kaidah mengatakan bahwa taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidu at-takhsis. mengedepankan sesuatu yang seharusnya ada di posisi belakang, itu memberikan faedah pengkhususan. Maka di sini syafaat dikhususkan dengan jar majrur yang ada di depan. Yakni bukan hanya semata-mata katakanlah milik Allah syafaat itu, tidak, tapi memberikan penegasan kekhususan. Katakanlah hanya milik Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'atu, syafaat itu. Baik. Baik. Kata Syekh Shalal Fauzan, ay hiya milkun lillah. Bahwa syafaat tersebut adalah kepemilikan Allah. Falaisa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Maka tidak ada liman bagi orang tatlubunaha yang memintanya, minhum dari mereka. Mereka maksudnya siapapun yang kamu minta, baik orang soleh, para wali, para nabi, dan yang lainnya, manusia yang lain. Syai'un minha, tidak punya sedikit pun dari syafaat itu. Jadi syafaat itu ditegaskan benar-benar milik Allah, sebagaimana kita bahas kemarin. Jangan akhirnya sia-sia kita di kehidupan dunia ini kesana kemari melakukan rangkaian ritual ibadah berharap syafaat dari orang-orang yang kita harapkan itu, tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik syafaat yang sebenarnya. Maka sia-sia semua yang kau lakukan tadi itu. Sia-sianya bukan sekarang. Orang-orang yang mengajak, orang-orang yang mendukung engkau melakukan ritual-ritual tadi, mereka tidak akan mau bertanggung jawab sekarang. Kapan bertanggung jawabnya? Nanti di hari akhir, saat di padang mahsyar itu. Cari mereka orang-orang yang mendukung kamu sekarang dengan ritual-ritual itu, tidak akan dapat. Tidak akan mau mereka bertanggung jawab. Dan nanti hanya akan saling bermusuhan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Sad. Itu hampir satu surat semuanya menunjukkan bagaimana pertengkaran antara tokoh-tokoh mereka semasa di dunia dengan para pengikut-pengikutnya, siapapun dan di zaman manapun akan bertengkar nanti di hari kiamat. Taib. Ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jami'an semuanya. Ai halun muakkadatun. Jami'an adalah lafaz hal ma'ruf yang belajar nahwu. Adalah hal yang menjelaskan kondisi dan dia juga sekaligus menegaskan apa yang datang sebelumnya. Qala man dzalladzi, Allah berfirman, siapa orang yang, ai la ahada. Meskipun di sini pertanyaan dari Allah, tapi sering kita ulang-ulang. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan tetapi tujuannya adalah mengingkari. Jadi Allah bukan bertanya karena tidak tahu. Allah tidak bertanya karena tidak punya ilmu, tapi Allah bertanya untuk mengingkari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, beliau terangkan maknanya, man dzalladzi, siapa orang yang memiliki seterusnya tentang syafaat tadi, ai la ahada, tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat dan seterusnya itu tadi. Tayyib. Yashfa'u indahu illa bi'idnihi, memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ai lahu fiha, Allah yang memiliki izin tersebut. Fala ahada yatakallam bi syafa'atin wala ghairiha, maka tidak akan ada seorang pun, siapapun. Ahad di situ dinafikan lil jins, mencakup umum seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak ada siapapun, seorang pun, yatakallamu bisyafa'atin, dia mengucapkan sesuatu yang terkandung syafaat di dalamnya, memberikan syafaat untuk orang lain, wala ghairiha, atau dia mengucapkan kalimat-kalimat lain untuk menolong manusia yang lain, illa idza adzinallahu ta'ala lahu fil kalam, kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan dia untuk berbicara. Jadi enggak seenaknya. Jangan dikira pengadilan Allah, mahkamahnya Allah itu seperti mahkamah manusia. Orang bisa seenaknya interupsi, orang bisa seenaknya ngomong, bisa membantah sana membantah sini, tidak. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seorang pun berbicara sampai diizinkan oleh Allah. Lah kok jangankan manusia yang lain atau jangankan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam, beliau saja tidak mau berbicara dan tidak mau lancang untuk mengucapkan syafaat kecuali setelah minta izin kepada Allah, dan minta izinnya bukan ringan. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan janji Allah akan berikan maqaman mahmudan kepada beliau. Maqaman mahmudan yaitu syafaatul uzma milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak kemudian beliau merasa memiliki syafaatul uzma bisa memberikan itu. Langsung tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mendatangi Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Beliau bersujud lama sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala lama. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. "Wasfa'tu syafa'," berikan syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Itu setelah beliau berusaha seperti itu. Ini Nabi Muhammad SAW jelas-jelas punya syafaat, beliau pegang itu. Nah, orang-orang lain yang tidak ada jaminan syafaat bisa datang dari dia, lantas apa yang akan bisa dia lakukan? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan. Al-ma'na al-ijmalilu lil ayatain. Makna secara umum dari dua ayat di atas. Ya'murullahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ay yaqula lil ladzina yata'allaquna 'ala al awliya was salihin, untuk mengatakan lil ladzina yata'allaqun, kepada orang-orang yang bergantung, 'ala al awliya was salihin, kepada para wali, para nabi, orang-orang saleh, yatlubuna minhumus syafa'ah, meminta kepada mereka itu syafaat. Laisa liman tad'unahum minas syafa'ati syai'un, tidak ada bagi orang-orang yang kalian seru itu sedikit pun hak dari syafaat. Innama hiya kulluha milkun lillah, sesungguhnya saja syafaat itu, hiya kembali kepada asy-syafa'ah, sesungguhnya saja syafaat itu kulluha seluruhnya milkun lillah, adalah milik Allah, kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa taala. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi idznihi. La yastati'u ahadun, tidak ada satu pun yang mampu syafa'atan, memberikan syafaat li ahadin, kepada satu orang pun, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah. Fala ahada yamliku an yatakallam, maka tidak ada seorang pun yang dia akan bisa berbicara yaumal qiyamati, di hari kiamat, illa idza adzinallahu subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam, kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin kepada dia untuk berbicara. Itu penegasan, jangankan memberikan syafaat, berbicara saja tidak diperkenankan, tidak diizinkan. Dan mau sesungguh-sungguh apapun, sebesar apapun keinginanmu untuk membuka mulut, tidak akan bisa. Semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut-mulut itu. Tayib. Berikutnya, munasabatul ayataini lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau, bab syafaat. Qala anna fihima ar-radda 'ala al-musyrikin alladziina ittakhadhu syufa'a'a min dunillah. Bahwa di dalam dua ayat tadi terdapat bantahan 'ala al-musyrikin, bagi orang-orang musyrik, alladziina ittakhadhu syufa'a'a min dunillah, yang mencari syafaat dari selain Allah, minal malaikati wal anbiya'i wal asnam, dari malaikat, para nabi, wal asnamil musawwarah ala suwaris salihin, ataupun patung-patung yang dibentuk dengan rupa orang soleh, penggambaran dari seorang soleh, dipatungkan. Kau minta kepada patung itu, Tidak akan bisa dia memberikan syafaat tersebut. Yadhunnuna, mereka menyangka, annahum, bahwa mereka, yamlikuna minas syafaati syai'an, memiliki sedikit saja bagian dari syafaat. Fayastati'una, lalu mereka mampu, an yashfa'u indallah, untuk memberikan syafaat itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi idznihi, tanpa izinnya Allah. Taib. Persangkaannya begitu. Ya meskipun ada sedikit lah, mudah-mudahan saya menjadi di dalam orang-orang yang akan diberikan sedikit syafaat itu. Tidak ada. Semuanya umum, mutlak. Tidak ada seorang pun yang memiliki, dia mampu untuk menguasai sedikit saja bagian dari syafaat jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma yustafadu minal ayatain. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas. Yang pertama jelas seperti yang panjang kita bahas tadi, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'ata minal makhluqin. Bantahan bagi kaum musyrikin yang meminta syafaat dari makhluk, bukan dari Allah. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu. Bahwa syafaat itu milkun lillah, adalah milik Allah. Wahdahu, semata. Fayajibu tolabuha minhu wahdahu. Maka wajib bagi kita untuk meminta syafaat itu juga semata-mata dari Allah. Lupakan yang lain. Pantaskan saja diri kita melakukan amalan soleh agar Allah menunjuk, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Itu saja sudah cukup. Tayyib, faedah yang ketiga, bayanu 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Dua ayat tadi memberikan penjelasan tentang azamatillah, keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah. Kibriya itu biasa disebutkan kesombongan Allah, dan layak Allah subhanahu wa ta'ala diberikan sifat dengan kibriya, kesombongan, karena memang Allah yang memiliki. Wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi, dan juga menjelaskan tentang khudu'i, tunduknya jami'il khalqi, seluruh makhluk, li sultanihi, dengan kuasa Allah, tanpa terkecuali. Setinggi apapun dia, sesoleh apapun, semulia apapun dia, baik malaikat, jin maupun manusia, semuanya tunduk di bawah kuasa Allah. Tidak akan mampu mereka untuk membantah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah yang terakhir, yang keempat, fil ayati tsaniyah, dalam ayat yang kedua, yaitu potongan ayat kursi tadi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, itsbatu syafa'ati liman adzinallahu lahu biha. Terdapat dalil penetapan syafa'at liman adzinallahu, bagi siapa yang diizinkan oleh Allah, lahu, kepada dia, biha, dengan syafa'at itu. Dalilnya tegas karena Allah mengingkari di sini. Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka di dalam ayat ini terdapat penegasan, kita murojaah dari majelis kemarin, tentang jenis atau syarat syafaat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menekankan di dalam ayat ini, anna syafa'ata la taqa'u li ahadin illa bisyartain. Bahwa syafaat itu tidak akan mampu untuk diberikan atau diterima oleh seorang manusia kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah idznu rabbi ta'ala lisyafi' an yashfa', bagi sang pemberi syafaat, dia harus diizinkan oleh Allah dan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah untuk penerimanya, penerima manfaat dari syafaat tersebut. Ridallahu 'anil ma'dzuni bisyafa'ati fihi. Syaratnya adalah Allah ridha, Allah mengizinkan dia untuk menjadi penerima syafaat dan bermanfaat syafaat itu untuk dirinya. Ini diterangkan, ditegaskan oleh ayat tersebut. Maka apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala tadi, penerapan syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, itu secara mutlak baik kepada pemberi ataupun penerima. Seandainya kita ini sebagai penerima, ya pantaskan saja kita untuk menjadi penerima syafaat. Seandainya kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa memberikan syafaat, maka pantaskan kita agar nanti bisa memberikan syafaat kepada siapa manusia yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam, dan berapa banyak, min malakin, dari malaikat, fis samawati, baik di langit, la tughni syafa'atuhum, tidak akan bermanfaat syafaat mereka syai'an sedikit pun, illa kecuali min ba'di, setelah ayya'dhanallah, Allah mengizinkan, lima yasha'u, kepada siapa yang dikehendaki, wa yardoh, dan siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, diterangkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas tentang kata-kata di dalam ayat tadi. Yang pertama, kam min malakin. Berapa dari malaikat? Kam di sini adalah kam khabariyah, bukan hakikat bentuk pertanyaan, tapi penegasan. Betapa banyaknya. Fi mawdhi'i raf'in 'alal ibtida, menempati posisi marfu' sebagai mubtada. Wa ma'naha katsirun minal malaikah. Maknanya adalah banyak sekali dari para malaikat. Taib. Fi samawati, di langit-langit itu, la tughni. La tughni ay la tujdi wala tanfa'. Tidak akan bisa bermanfaat. Maknanya kurang lebih al-ijda dengan an-nafa'. Tidak akan bisa memberikan manfaat. Qala fi mawdhi'i raf'in khabaril mubtada. Ini dalam posisi marfu sebagai khobar untuk mubtada. Faedah untuk yang belajar nahwu. Kemudian illa min ba'di ayya'dhanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Ai lahum fi syafa'ah, yaitu diizinkan kepada mereka untuk memberikan syafaat. Lima yasha'u, kepada siapa yang dikehendaki. Ai min ibadihi, dari hamba-hamba Allah manusia. Wa yardha, dan yang diridhoi oleh Allah. Wa yardha ai yardha anhu qawlahu wa amalahu. Orang yang akan diberikan syafaat itu, penerima syafaat itu, adalah orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan amalannya. Qala fa ma'nal ijmali, ma'nal ayati ijmalan, makna secara umum dari ayat ini, yukhbiru ta'ala anna katsiran minal malaikati ma'a makanatihim 'indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'an. Allah mengabarkan bahwa banyak sekali para malaikat, ma'a makanatihim 'indahu, dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Taib. Malaikat itu lebih mulia dibandingkan manusia, dan mereka dijadikan penghuni tempat yang lebih mulia daripada tempat yang dihuni oleh manusia. Kita ditempatkan di muka bumi ini, di dunia. Sedangkan malaikat, mereka ditempatkan oleh Allah di alam atas sana, baik langit satu sampai dengan langit yang ketujuh. Mereka hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan kedudukan mereka, keutamaan mereka, kemuliaan mereka para malaikat, la tujdi syafa'atuhum. Ternyata syafaat mereka pun tidak memberikan manfaat. Baik. Tidak akan berguna fi ahadin syai'an, sedikit pun kepada seorang manusia pun. Baik. Ini kalau malaikat memberikan syafaat. Wala tanfa'hu, dan tidak akan bermanfaat syafaat itu, illa idza adzinallahu lahum, kecuali apabila Allah telah memberikan izin kepada para malaikat tersebut, an yashfa'u, untuk memberikan syafaat, fi man yasha, kepada siapa manusia yang dikehendaki oleh Allah. Asyafa'ata lahu min ibadihi, syafaat milik Allah kepada hamba-hamba Allah. Wa kanal masyfu'u, yang kedua, bahwa manusia yang akan menerima syafaat tersebut, mimman radhiyallahu qawlahu wa amalahu, termasuk dari orang-orang yang telah diridhoi, mendapatkan ridho dari Allah, qawlahu, ucapan-ucapannya. Dia mengucapkan ucapan yang diridhoi oleh Allah, dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan ridho Allah. Wa amalahu, dan amalannya, dia hanya akan beramal, dia berbuat sesuatu yang hanya mendatangkan ridho dari Allah. Bi an yakuna saliman minasyirk. Siapa orang yang diridhoi amalan dan ucapannya? Mereka adalah orang-orang yang selamat dari perbuatan kesyirikan. Qalilihi wa katsirihi, baik sedikit ataupun banyak. Jadi mereka orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya dari kesyirikan. Baik. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikah fa ghairuhum min babi aula. Kalau seperti ini kondisi para malaikat, maka selain daripada malaikat lebih utama lagi. Maksudnya apa? Ya lebih berat lagi kalau malaikat saja dengan kemuliaan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala tidak merubah ketetapannya tentang syafaat, apalagi hanya dari kalangan manusia. Baik. Setinggi apapun, sesoleh apapun, sebaik apapun dia, dia tidak punya syafaat itu dan tidak akan mampu memberikan syafaat tersebut kepada orang yang dia mau sekehendaknya. Taib. Munasabatul ayati lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab. Anna fiha radda 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'ata minal malaikah wa ghairihim minal makhluqin. Taib. Urut dalilnya disebutkan oleh beliau. Yang pertama tadi berkaitan dengan manusia, yang diharapkan oleh manusia yang lain syafaat. Nah, sekarang yang lebih tinggi lagi, malaikat. Ada orang-orang yang berharap syafaat dari malaikat. Taib. Nah, ayat ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan yang meminta syafaat dari malaikat. Wa ghairihim, atau selain malaikat, dari makhluk-makhluk yang lain. Taib. Yang lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan manusia. Taib. Sama hukumnya. Ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal makhluqin wa yatlubuna minhumus syafa'ah. Baik, sama bantahan tadi. Faedah yang kedua, annasyafa'ata milkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu. Diulang lagi. Jangan bosan dengarkannya. Karena beliau ini supaya betul-betul kita yakin dengan hal ini, bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah semata, satu-satunya. Maka la tutlabu illa minhu, jangan diminta syafaat itu kecuali dari Allah. Dan yang ketiga adalah yang kita bahas tadi, kaidahnya anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartain, bahwa syafaat tidak akan memberikan manfaat dari siapapun datangnya kecuali dengan dua syarat. Tayyib. Asyartul awal idznur rabbi lisyafi' an yashfa'. Syarat yang pertama, izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk dia memberikan syafaat. Asyartu tsani ridahu 'anil masyfu'. Syarat yang kedua, Allah meridhai orang yang akan diberikan syafaat. Bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas, yaitu harus ahli tauhid dan orang-orang yang ikhlas. Taib. Maka di sini ada faedah lain yang bisa kita ambil, bahwa syafaat dari siapapun tidak akan bermanfaat kepada manusia selama dia tidak menghindar dari kesyirikan. Jadi salah kaprah banyak kaum muslimin yang mereka suka-suka dalam beribadah, kemudian yang penting saya berharap syafaatnya si fulan. Lantas tidak peduli dengan apa itu tauhid, tidak peduli bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Itu tidak akan memberikan manfaat. Dan itu tidak jujur orang-orang yang menyampaikannya, bahwa si fulan dari kalangan tertentu bisa memberikan syafaat bagaimanapun amalan-amalan kita. Kalau seperti itu apa bedanya dengan Nasoro? Dan mereka menganggap bahwa Isa dikorbankan dengan disalib itu untuk menebus dosa-dosa mereka, sehingga mau mereka melakukan amalan apapun sudah ditebus oleh Isa alaihi salatu wassalam. Boleh sekarang mereka mengucapkan itu, meyakini itu, tapi nanti di hari kiamat, lihat, tidak akan ada yang bisa menolong dia. Percuma, tidak ada amalannya, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa dia lihat untuk menyelamatkannya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu. Baik, cukup. Ada satu ayat lagi, satu ayat terakhir, tapi panjang pembahasannya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.